Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita lanjutkan mengejar target dars bahas kitab Lum'atul Itiqad yang dikarang oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi yang meninggal pada tahun 620 Hijriah. Masih kita pada pembahasan beberapa contoh ilmu gaib, kabar-kabar gaib yang harus kita benarkan. Apakah itu masuk di dalam akal kita atau tidak, yang kita lihat atau tidak. Kalau itu sudah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita adalah membenarkan apa yang beliau sampaikan. Kemarin kita sudah membahas tentang di antara ilmu ghaib adalah apa yang akan terjadi di masa yang akan datang berupa asyratu sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li syaikhina wa li walidayhi wa li masyayikhi wa li jami'il hadirin wal mustami'in. Qala al-Imam al-Muwaffaq Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Lum'atul I'tiqad, وعذاب القبر ونعيمه حق وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق. لما تكن رحمه الله وعذاب القبر ونعيمه حق. Di antara perkara yang harus kita yakini dan harus kita benarkan tentang adanya adab kubur dan juga nikmat kubur, maka ini adalah termasuk yang harus kita imani meskipun kita belum atau tidak mengetahui hakikat dari bagaimana cara azab kubur dan juga kenikmatannya. Dan al-qabr di sini adalah lil ghalib. Ya, penyebutan kubur di sini adalah untuk kebanyakan, bukan merupakan pembatasan. Artinya seseorang akan tetap mendapatkan adab kubur atau nikmat kubur kalau memang dia berhak untuk mendapatkannya meskipun dia tidak dikuburkan sebagaimana umumnya manusia. Mungkin dia meninggal dalam keadaan dimakan oleh banyak binatang buas sehingga berpisah-pisah badannya, ya, daging yang ini dimakan oleh yang pertama, kemudian daging yang lain dimakan oleh yang kedua, kemudian menjadi kotoran dan seterusnya. Meninggal bukan dalam keadaan dikubur, tapi kalau dia memang berhak untuk mendapatkan nikmat kubur, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Kalau memang dia berhak untuk diadab di dalam kubur, maka dia akan diadab di dalam kubur. Ya, meskipun dia meninggal bukan dengan cara dikuburkan. Karena penyebutan adabul qabr wa na'imul qabr ini adalah lil ghalib, menunjukkan tentang keumuman manusia. Bukan berarti orang yang tidak dikuburkan kemudian dia selamat dari adab kubur. Fir'aun tidak dikuburkan, Fir'aun diawetkan. Ya, dan Allah SWT mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Dan dalil tentang adab kubur banyak, di antaranya adalah yang disebutkan oleh pengarang di sini. Waqad ista'adha an-nabi sallallahu alaihi wasallam minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlindung dari adab kubur. Ya, telah berlindung dari adab kubur. Di antara doa yang beliau ajarkan adalah Allahumma inni a'udzu bika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Berlindung dari empat perkara sebelum salam. Ya, beliau berlindung dan membaca doa ini. Dan tentunya beliau tidak berlindung dari sesuatu kecuali sesuatu tersebut memiliki kenyataan. Berlindung dari jahannam berarti memang ada jahannam. Berlindung dari azab kubur berarti memang ada azab kubur. Berlindung dari fitnah kehidupan dan juga kematian, memang di sana ada fitnah kehidupan dan kematian. Berlindung dari fitnah dajjal berarti memang di sana ada dajjal. Ya, tidak mungkin beliau berlindung dari sesuatu yang tidak ada. Ini bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka yang mereka mengingkari adanya azab kubur. Bagaimana Nabi berlindung dari sesuatu yang tidak ada? Ditambah lagi wa amara bihi, dan beliau juga memerintahkannya. Beliau sendiri berlindung mengucapkan isti'adzah dari azab kubur. Ditambah yang kedua, beliau amara bihi, beliau memerintahkannya. Dan ini adalah ziyadatul yakin. Beliau bukan hanya berlindung tapi memerintahkan orang lain. Bagaimana mungkin beliau memerintahkan orang lain berlindung dari sesuatu yang tidak ada? Ada mustahil. Ya, di antara ucapan beliau adalah ista'idzu billahi min adzabil qabr. Ta'idhu billahi min adzabil qabr. Hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari azab kubur. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Al-Bara ibn Azib. Hadis yang panjang. Ista'idhu billahi min adzabil qabr. Hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dan di dalam hadis ini juga, ya, hadisnya Al-Bara ibn Azib, disebutkan juga tentang, ya, tentang kenikmatan kubur. Bahasanya seseorang yang beriman, ya, setelah dia menjawab pertanyaan dengan baik, ya, setelah dia diambil ruhnya dan dibawa oleh malakul maut bersama bala tentaranya, bersama malaikat yang bersama beliau, diangkat ke atas, dan setelah itu dikembalikan oleh Allah SWT, Kemudian datang dua orang malaikat bertanya tentang tiga pertanyaan, dan mereka atau orang yang beriman bisa menjawab dengan baik, Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu dia mendapatkan kenikmatan kubur. Dia diluaskan kuburannya, seluas mata memandang. Padahal ya, apa yang kita lihat dia hanya 1x2 meter. Tapi bagi orang yang beriman, Allah SWT berikan dia kenikmatan sehingga kuburannya seluas mata memandang, dan dia melihat tempatnya di dalam surga. Ya, makanya adalah kenikmatan sendiri. Berarti saya punya tempat di dalam surga. Ya, merasakan kenikmatan yang dia rasakan di alam kubur, dan dia membayangkan tentunya kenikmatan di dalam surga itu lebih besar. Sehingga dia meminta kepada Allah, Ya Allah ajil sa'ah, Ya Allah segerakan as-sa'ah. Ingin mendapatkan kenikmatan yang lebih besar. Fi kulli salatin, di dalam setiap salat. Ya, disebutkan di dalam nuskhah yang ada pada Tulab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza faragha ahadukum min at-tashahhud al-akhir falyasta'iz billahi min arba'. Apabila salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhir, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diamalkan. Dahulu para salaf mendidik anaknya untuk benar-benar mengamalkan hadis ini. Ya. Sehingga sebagian mereka apabila anaknya habis sholat ditanya, kamu tadi membaca ini atau tidak? Kalau dia tidak membaca, maka disuruh mengulang sholatnya. Ya, kalau tidak membacanya atau lupa membacanya, maka disuruh untuk mengulang sholatnya. Karena ini masih tarbiyah, mendidik dia supaya rutin mengucapkan doa ini. Ya, dari empat perkara besar. Pertama dari azab kubur. Ya, jangan sampai terkena azab kubur. Dan sebab utama azab kubur adalah maksiat dan juga dosa. Sebagian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Ya, beliau melewati dua kuburan, kemudian mengatakan bahwasanya innahuma la yu'adzaban, keduanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya tidak sedang diazab karena sesuatu yang besar. Bukan sesuatu yang besar di mata manusia, tapi dianggap ringan oleh mereka, justru ternyata inilah yang menyebabkan dia di azab di dalam alam kubur. Kemudian beliau mengatakan amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul. Adapun yang pertama, maka dia tidak menjaga kesuciannya dari air kencing. Air kencing najis. Ya. Dan dia tidak menjaga kesuciannya. Bermudah-mudahan ya, sehingga air kencingnya kemana-mana. Meskipun akhirnya dicuci, ya, akhirnya bisa dicuci, tapi kita enggak boleh mabda'ian dari awal kemudian kita bermudah-mudahan air kencing tersebut terkena kaki, terkena celana dan seterusnya. Ya, makanya sebisa mungkin posisinya bagaimana supaya tidak terciprat kemana-mana, tidak dalam keadaan berdiri misalnya. Karena kalau berdiri ini, ya, kemungkinan terkenanya itu besar. Ya, apalagi kalau keadaan atau posisinya, ya, demikian. ya, di alam yang terbuka kemudian langsung terkena tanah, maka ini kemungkinan untuk nyiprat ke baju atau terkena kaki, maka ini besar. Atau kurang benar dalam mencebok, ya, kurang memperhatikan, ya. Ini meskipun dia akhirnya mungkin mencuci kakinya akhirnya, tapi mabda'ian dari awal kita jangan bermudah-mudahan. Justru kita usahakan bagaimana tidak terkena baju kita, bagaimana supaya tidak terkena kaki kita. Kemudian yang kedua adalah wa ammal tsani fa kana yamshi bin namimah. Adapun yang kedua, maka dia dahulu sering, ya, melakukan namimah atau melakukan mengadu domba di antara manusia. Ya, mungkin dianggap oleh sebagian adalah perkara yang biasa, bukan termasuk dosa. Datang ke A mengatakan, ya, si fulan telah membicarakan antum demikian dan demikian. Kemudian datang ke B dan mengatakan si A telah membicarakan antum, sehingga terjadi, ya, pertengkaran, permusuhan di antara dua orang yang sebelumnya tidak ada masalah. Ini hanya sekedar contoh, bukan pembatasan bahwasanya adab kubur hanya disebabkan oleh dua ini. Secara umum yang namanya dosa-dosa ini ada atharnya bagi seseorang di alam kuburnya. Riba, khamar, zina, ya, ada atharnya, ada efeknya ketika seseorang di alam kubur. Maka beliau mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dan kita biasakan kita untuk berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dan ini adalah bagian dari keyakinan kita adanya azab kubur, berlindung. Ya, berlindung kepada Allah dari azab kubur. Kemudian yang kedua adalah berlindung dari fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Fitnah al-mahya, fitnah dalam keadaan fitnah kehidupan, ya, fitnah harta, fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah syuhrah, yang tentunya fitnah-fitnah ini melalaikan dari zikrullah, fitnatul awlad. Berlindung kepada Allah dari fitnah al-mahya dan juga fitnah ketika menghadapi kematian, menghadapi sakaratul maut. Orang yang mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat, diharapkan dia dilindungi oleh Allah dari seluruh jenis fitnah, baik fitnah yang berkaitan dengan kehidupan maupun fitnah yang berkaitan dengan kematian. Belum lagi berlindung kepada Allah dari jahannam. Dan isti'adzah adalah bagian dari doa. Dan doa perlu istihdharun niyah. Ya, perlu menghadirkan niat. Apalagi doa ini sering kita baca. Karena seseorang mungkin saking seringnya la yastahdirun niyah, membaca dan dia tidak menghadirkan niat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Allah tidak menerima doa min qalbin lahin laghin. Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Makanya membaca dan kita istihdharun niyyah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Berlindung kepada Allah dari kejelekan dajjal. Karena ini adalah fitnah yang besar di akhir zaman. Ya, ada sebagian yang merasa dirinya bisa aman dari fitnah dajjal, tapi ternyata dia terfitnah juga oleh dajjal. Ya. Maka bersungguh-sungguh di dalam membaca doa ini. Dan azab yang ada di dalam alam kubur Kalau itu adalah mengenai orang kafir, maka dia adalah azab yang seterusnya sampai datang as-sa'ah, ya, atau sampai mereka dibangkitkan. Adapun azab yang mengenai orang yang beriman, maka bisa terputus. Bisa terputus. Sebabnya adalah karena doa yang dipanjatkan oleh orang yang masih hidup, ya, dia mendoakan Allahumma ghfirlahu, ya, Allahumma ghfirlahu warhamhu, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Atau yang diucapkan oleh orang yang berziarah, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah lalahiqun, as'allaha lana wa lakumul afiyah. Ya, mungkin dengan sebab doa yang dipanjatkan oleh orang yang mengucapkan salam atau mendoakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, kalau kita baca dengan kesungguhan dan Allah SWT mengabulkan doa, ada di antara mereka yang dihentikan, ya, azab kuburnya. Maka tentunya ini adalah ihsan, ya, perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang masih hidup untuk orang yang meninggal dunia. Mereka dalam keadaan sudah tidak berdaya. Inqata'a anhu amaluhu, terputus amalannya. Untuk mengucapkan astaghfirullah sudah tidak bisa. Ya, tahu dosanya, ya, dan tahu kekurangannya, tapi saat itu sudah terputus amalannya. Mereka sudah berpindah dari darul amal ila dari al jaza. Berpindah dari negeri amalan, yaitu dunia ini, berpindah ke negeri balasan. Maka ketika ada orang yang memohonkan ampun untuk dirinya, tentunya ini adalah sebuah kebahagiaan yang besar bagi orang yang meninggal dunia. Maka kita disyariatkan untuk ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Aku dulu melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang hendaklah kalian berziarah kubur, karena sesungguhnya yang demikian mengingatkan kalian kepada kematian. Di antara hikmahnya, dan hikmah yang lain adalah doa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu sering berziarah kubur. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, apabila datang giliran beliau, ya, dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 9, ya, ketika belum meninggal meninggalkan 9 istri, karena sebelumnya sudah meninggal 2 orang, yaitu Khadijah dengan Zainab binti Jahsy. Baik. Aisyah menceritakan, setiap datang giliran beliau, Nabi keluar di malam hari ke pemakaman Al-Baqi' dan mendoakan untuk orang-orang yang dikuburkan di Baqi'. Yang menunjukkan bahwasanya kurang lebih 10 hari sekali, ya, beliau datang ke sana untuk berziarah kubur. Nah, ini menunjukkan tentang seringnya beliau berziarah kubur. Sementara kita mungkin, ya, setahun sekali aja, apalagi kalau sudah kenal manhaj, sudah kenal ngaji, kayaknya jarang berziarah kubur. Ya, padahal itu adalah termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang berlebih-lebihan, ya, sering berziarah kubur tapi ziarah kuburnya tidak disyariatkan. Ada yang sama sekali tidak pernah berziarah kubur. Ya, maka tentunya yang paling baik adalah pertengahan. Kita berziarah kubur, mengingat kematian, mendoakan untuk orang yang dikuburkan. Ya, dengan cara yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya cara yang paling mudah dan masih bisa kita lakukan daripada kita menunggu, ya, doa orang lain, ziarah orang lain, dari sekarang kita bertobat, ya, beristighfar dan juga bertobat. meminta kepada Allah ampunan dari seluruh dosa. Ini yang lebih mudah. Belum tentu ada orang yang berziarah, dan belum tentu ada yang berziarah dan dikabulkan doanya. Ya, karena banyaknya kejahilan, orang datang berziarah bukan mendoakan tapi malah meminta doa dari kita. Ya enggak? Ya, datang ke kuburan mengatakan, "Mbah Fulan, ya, Pak Kiai Fulan, tolong demikian dan demikian." Bukan mendoakan, justru malah meminta doa dari kita. Dianya termudharati karena dia menjadi musyrik dengan sebab berdoa kepada mayit. Yang kedua, kita sebagai yang sudah meninggal dunia tidak mendapatkan faedah, tidak mengambil manfaat. Dia berziarah bukan mendoakan, justru malah meminta doa. Maka tentunya kita tidak mengharap yang demikian. Dari sekarang kita memohon ampun kepada Allah. Dan Nabi SAW mengatakan, "At-taibu minadh dhanbi kaman la dhanba lahu." Orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Baik. Kemudian juga wa fitnatul qabri haqqun. Dan fitnah kubur ini adalah benar. Demikian beliau menulis, dan waw di sini bukan menunjukkan urutan, ya. Jadi bukan azab kubur setelah itu baru ditanya, enggak. Karena waw di sini wa fitnatul qabr haq, ya, hanya sekedar li mutlaqi al jama', hanya sekedar mengumpulkan saja. Wa illa fitnah kubur lebih dulu daripada nikmat kubur dan juga azab kubur. Baik, wa fitnatul qabri haqqun. Dan fitnah kubur ini adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Dan fitnah secara bahasa adalah ujian. Fitnah secara bahasa adalah ujian. Ibtila. Adapun secara syariat, istilah, maka yang dimaksud adalah pertanyaan. Karena pertanyaan kan bagian dari ujian. Ya, pertanyaan adalah bagian dari ujian. Fitnatul qabr maksudnya adalah tiga pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat mungkar dan juga nakir kepada mayit yang dikuburkan. Ada tiga pertanyaan. Dan mayit di sini mencakup yang mukmin maupun yang kafir. Yang mukmin, benar-benar mukmin maupun yang munafik, semuanya akan ditanya. Siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu? Semuanya akan ditanya kecuali yang dikecualikan. Karena ternyata di sana ada tawaif, ada sebagian golongan, sebagian orang yang di kecualikan. Dia tidak akan ditanya dengan tiga pertanyaan ini. Yang lainnya, sisanya mereka akan ditanya. Baik. Di antara dalilnya adalah ucapan Nabi SAW ketika beliau suatu saat, ya, menguburkan sebagian sahabat. Kemudian setelah beliau selesai menguburkan, dan saat itu beliau berada di sekitar kuburannya, mengatakan kepada para sahabat yang lain, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitatsbit fa innahu al-ana yus'al." Hendaklah kalian beristighfar untuk saudara kalian ini. Istaghfiru li akhikum. Hendaklah kalian memohonkan ampun untuk saudara kalian ini. Ya, menunjukkan tentang bahwasanya orang yang masih hidup bisa memberikan manfaat bagi orang yang meninggal dunia, di antaranya dengan istighfar. Wasalu lahu bitatsbit, dan hendaklah kalian meminta untuknya ketetapan hati. Dua. ya, disyariatkan ya setelah kita menguburkan orang adalah istighfar dengan memohonkan ketetapan hati untuk orang tersebut. Tidak ada yang lain. Tidak ada adzan, ya tidak ada menabur bunga. Yang ada adalah mengucapkan istighfar. Allahumma firlahu, Allahumma thabbit qalbahu inda su'al, Allahumma firlahu, Allahumma thabbit qalbahu inda su'al. Membacanya dengan istihdharun niyyah. Bayangkan itu adalah diri antum sendiri. Ya, akan menghadapi pertanyaan yang luar biasa ini. Ya, bagaimana tidak? Dia menempati sesuatu tempat yang baru, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ya, kalau di dunia mending, mungkin ujian pindah tempat atau pindah sekolah, pindah kelas, sesuatu yang biasa. Ya, atau pindah sekolah misalnya, sesuatu yang semisal dengan apa yang dia lihat. Ini belum pernah melihat. Dan baru pertama kali dia menempati tempat tersebut, tentunya menjadikan seseorang ya kaget. Kemudian yang kedua, dalam keadaan gelap. Kemudian yang ketiga, yang bertanya adalah orang yang makhluk yang baru pertama kali dia lihat, dan keduanya memiliki rupa yang menyeramkan. Ya, azraqani aswadan, sebagaimana dalam hadis. Itu matanya berwarna biru dan dia fisiknya adalah berwarna hitam. Bertanya dengan pertanyaan yang apabila seseorang tidak bisa menjawabnya dengan baik, konsekuensinya adalah di azab. Ya, kalau di dunia ada pertanyaan dan kita tahu konsekuensinya hanya sekedar enggak lulus misalnya. Ya. Atau diulang lagi. Maka tidak terlalu khawatir atau tidak terlalu takut. Kalau ini tidak bisa menjawab pertanyaan, maka dia akan diazab. Tentunya hal semacam ini apabila seseorang tidak diyusabbat, hatinya tidak dikuatkan oleh Allah, dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan. Dalam keadaan dia gemetar, dalam keadaan dia grogi, segrogi-groginya. Ya, kecuali orang yang Allah kuatkan hatinya. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya, orang-orang yang beriman, maka dia akan dikuatkan ya dengan kalimat la ilaha illallah di dunia maupun di akhirat, termasuk di antaranya di alam kubur. Maka kita meminta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati orang ini. Ya, dikuatkan hatinya di dalam menjawab pertanyaan. Demikian caranya, bukan dengan cara ya fulan akan datang kepadamu dua orang malaikat, dia akan bertanya, ya, kalau dia mengatakan man rabbuk, maka jawablah Rabbi Allah. Kalau dia mengatakan man nabiyuk, jawablah nabiku adalah Muhammad. Ini sudah telat yang demikian. Ya, sudah telat. Ya. Yang kita bisa lakukan adalah mendoakan saja. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Baik. Dan orang yang bisa menjawab pertanyaan dengan baik adalah orang yang mengamalkan di dunia, bukan hanya sekedar menghafal. Kalau hanya sekedar menghafal, mudah. Rabbi Allah dinil Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka ada nyanyiannya. Ya, bisa dihafal oleh anak-anak kecil, ya, bisa dihafal oleh anak-anak besar, tapi bukan hanya sekedar dihafal, ya, Seseorang bisa menjawab pertanyaan dengan baik apabila dia mengamalkan, mempraktekkan selama dia di dunia. Man rabbuk, siapa rabbmu? Yaitu yang engkau sembah di dunia dengan sebenar-benarnya. Ya, yang engkau bertawakal kepadanya, setiap ada kesusahan engkau meminta kepadanya, bergantung kepadanya, bernazar hanya untuknya, ikhlas hanya untuk Allah. Siapa Rabb yang engkau berikan ibadah ini seluruhnya kepadanya? Apabila seseorang di dunia mengatakan la ilaha illallah dan konsekuen dengan kalimat ini, takut dengan kesyirikan, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah, maka Allah SWT akan menolong orang-orang yang shodiqin. Ya, pada hari tersebut akan bermanfaat kejujuran orang-orang yang jujur. Ya, ditanya man rabbuk, dengan lantang dia mengatakan Rabbi Allah. Benar, selama di dunia dia enggak pernah menyembah kepada selain Allah. Seandainya pernah, dia sudah bertaubat. Ya, benar-benar seluruh ibadahnya hanyalah untuk Allah. Maka dengan lantang biiznillah, ketika dia ditanya man rabbuk, ya, dia akan mengatakan Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Saya tidak pernah menyembah selain Allah. Ini butuh pengamalan di dunia. Adapun orang yang di dunia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam prakteknya masih takut kepada selain Allah, mencintai dengan cinta ibadah kepada selain Allah, mengharap kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, maka orang yang demikian tidak akan mendapatkan taufik untuk mengatakan Rabbi Allah. Meskipun dia sudah beribu-ribu kali mengatakan la ilaha illallah di dalam kehidupannya. Ya, orang-orang munafik atau orang yang mengatakan la ilaha illallah dan dia membatalkan kalimat ini dengan kesyirikan, dia tidak akan mendapatkan taufik untuk menjawab pertanyaan. Ditanya dan dia mengatakan ha ha, mau mengucapkan Rabbi Allah susah. Ya, mau mengatakan Rabbi Allah berat. Tidak bisa dia mengucapkan ucapan ini. Kemudian ditanya, "Man nabiyyuk, siapa nabimu?" Yaitu siapa nabi yang engkau selama di dunia engkau ikuti dia, engkau yakini dia adalah Rasulullah. Ya, dan engkau ikuti syariatnya, engkau benarkan kabarnya, engkau jauhi larangannya, engkau jalankan perintahnya, engkau beriman kepadanya, siapa dia? Maka orang yang bersungguh-sungguh di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan dia konsekuen ibadah hanya kepada hanya mengikuti cara beliau. Ketika datang perintah dari beliau, beliau laksanakan, dia laksanakan. Ketika datang larangan, dia tinggalkan. Ketika beliau mengabarkan sesuatu, tidak ada keraguan bagi dia untuk membenarkan. Benar-benar meyakini beliau adalah seorang nabi, seorang utusan dari Allah yang harus dihormati, yang harus dibenarkan. Membenarkan beliau adalah membenarkan Allah, mendustakan beliau adalah mendustakan Allah. Terpatri dalam hatinya dan dia laksanakan dalam kehidupan dia sehari-hari. Ditanya, "Man nabiyuk?" Maka dengan lantang dia mengatakan Nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian kenyataannya. Di dunia benar-benar dia meyakini beliau adalah seorang rasul, mengikutinya, membenarkan apa yang beliau ucapkan. Adapun orang yang mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tapi jauh antara ucapan ini dengan praktek. Hanya sekedar kalimatun tuqal. Sebuah kalimat yang diucapkan saja tanpa dipraktekkan. Kalimat yang dinyanyi-nyanyikan tetapi tidak dipraktekkan. Perintah datang, ya, dianggap angin yang berlalu, larangan datang, ya tidak dianggap sebagai sebuah larangan, terus dia melakukan larangan. Datang kabar dari beliau, kalau tidak masuk akal didustakan. Beribadah dengan cara sendiri, tidak mau mempelajari bagaimana sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan beliau bukan sebagai seorang Rasul yang diutus kepada dirinya. Orang yang demikian dikhawatirkan ketika ditanya man nabiyyuk, dia tidak bisa menjawab, mengatakan haha la adri, saya tidak tahu. Ditanya ma dinuk, apa agamamu, orang yang di dunianya benar-benar mengamalkan Islam, meyakini bahwasanya Islam adalah dinul haq, inna dina indallahi al-islam wa man yabtaghi al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang diamalkan isinya, rukun-rukunnya, rukun imannya, rukun islamnya, ihsannya yang zahir maupun yang batin, dan dia yakini ini adalah agama yang paling benar, dijadikan Islam sebagai manhaj dia di dalam mengarungi kehidupan, dan dia adalah hukum Allah, dan hukum Allah adalah yang paling ahsan bagi dirinya dan juga manusia seluruhnya. Maka orang yang demikian, yang meyakini dengan seyakin-yakinnya Islam dan melaksanakan dengan baik, ketika dia ditanya madinuk, dengan lantang dia mengatakan dini al-Islam, agamaku adalah agama Islam. Aku hidup selama 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun, yang aku jadikan pegangan adalah syariat Allah SWT. Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dalam masalah adab, kita masak bi ta'alim al-Islam, yang berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Islam. Maka yang ingin kita ingatkan di sini, semuanya perlu praktek, tidak cukup hanya dengan menghafal. Dan alhamdulillah, rahmat dari Allah SWT, pertanyaan sudah dibocorkan. Pertanyaan sudah dibocorkan. Coba bayangkan seandainya hanya disebutkan secara global, masing-masing kita akan ditanya di alam kubur, dan kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan tadi, maka kita akan diadab misalnya. Dan tidak disebutkan pertanyaannya. Tentunya kita akan bertanya, ya, apa pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur? Tapi di sini sudah dibocorkan oleh Allah, sudah disebutkan pertanyaannya. Berapa pertanyaannya? 10? 20? Enggak. Cuma berapa? 3. Ya, 3 pertanyaan saja, tapi semuanya perlu praktek. Orang yang ingin keselamatan dirinya di akhirat, hendaklah dia mempersiapkan dari sekarang, dan semuanya perlu praktek, perlu pengamalan di dalam kehidupan sehari-hari. Wa fitnatul qabr haq. Dan dalam hadis yang panjang, yaitu hadis Al-Bara ibn Azib, tadi disebutkan fa innahu al-ana yus'al, karena sesungguhnya sekarang dia akan ditanya. Mintalah untuknya ketetapan hati, karena sesungguhnya sekarang dia akan ditanya. Yus'al berarti yuftan, menunjukkan ya adanya fitnah kubur. Di sana ada orang yang kelak tidak akan menghadapi fitnah kubur. Di antaranya adalah para syuhada, orang yang meninggal di dalam peperangan di jalan Allah. Maka mereka tidak akan terkena fitnah kubur. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftaduna fi kuburihim illa syahid. Wahai Rasulullah, mengapa orang-orang yang beriman ditanya di dalam kuburan-kuburan mereka kecuali syahid, yaitu kecuali orang yang meninggal di jalan Allah? Kenapa kok dikecualikan sementara yang lainnya ditanya? Maka Nabi SAW mengatakan kafa bibariqatis suyuf 'ala ra'sihi fitnah. Kafa bibariqatis suyuf 'ala ra'sihi fitnah. Cukuplah kilatan pedang yang ada di atas kepalanya itu sebagai ujian. Orang yang berjihad fisabilillah membawa pedang dan dia berhadapan dengan musuh yang juga membawa pedang, yang pedang tersebut sewaktu-waktu bisa menebas tangannya, bisa menebas lehernya, bisa menusuk perutnya, bisa menusuk dadanya. Tidak melakukan yang demikian kecuali orang yang memang benar-benar kuat keimanannya, ya, siap untuk terluka fisabilillah, siap untuk meninggal fisabilillah. Tidak keluar untuk melakukannya kecuali orang-orang yang memang benar dan memang tinggi tingkat keimanan yang ada di dalam hatinya. Ternyata adalah orang yang niatnya adalah lillahi azza wajal, syahid karena dia mengharap pahala dari Allah, inilah yang dimaksud. Cukuplah kilatan pedang yang ada di atas kepalanya ini sebagai fitnah. Ini menunjukkan, ya, ujian yang, ya, bagi dia dan dia bisa melaksanakannya, bisa melaluinya, ini sudah cukup. Sehingga orang yang meninggal syahid fisabilillah, dia tidak akan ditanya tentang tiga pertanyaan ini. Dan ini adalah kelebihan yang luar biasa. Karena meskipun hanya tiga pertanyaan, bukan perkara yang ringan. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, sampai dia tidak ditanya tentang fitnah kubur, ini menunjukkan tentang, ya, keistimewaan, ya, dan juga kelebihan. Maka seseorang meniatkan di dalam hatinya untuk al-jihad fisabilillah. Dan Nabi SAW mengatakan, man mat walam yaghzu walam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang meninggal dunia kemudian dia tidak pernah berperang fisabilillah atau tidak pernah meniatkan di dalam dirinya untuk berperang fisabilillah, maka dia meninggal di atas cabang kenifakan. Kalau memang sekarang tidak ada, tapi minimal seseorang punya niat di dalam hatinya, ya, mengorbankan apa yang dia miliki berupa jiwa dan juga raganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kesempurnaan penyerahan diri kita kepada Allah. Sampai sesuatu yang paling berharga yang kita miliki, ya, berupa tangan, berupa kaki, berupa anggota badan kita dan bahkan nyawa kita diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita punya niat di dalam hati supaya kita, ya, terlepas dari cabang kenifakan. Kemudian di antara amalan yang bisa dengan sebabnya seseorang terhindar dari fitnah kubur adalah meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia di hari Jumat. Hari itu dimulai dari terbitnya matahari, ya, atau terbitnya fajar. Ya, terbitnya fajar sampai tenggelam matahari itu namanya hari. Ya, meninggal di hari Jumat berarti dari waktu sholat subuh sampai tenggelam matahari itu berarti meninggal di hari Jumat. Au lailatal jum'ah atau pada malam Jumat. Malam Jumat berarti dimulai dari tenggelamnya matahari di hari Kamis. Ya, sampai datang waktu subuh. Ya, baik malam Jumat maupun di hari Jumat. Illa waqahu Allahu fitnatal qabr, kecuali Allah akan menjaga dia dari fitnah kubur. Yaitu tidak akan ditanya dengan pertanyaan ini. Dan bukan berarti orang yang selamat dari fitnah kubur kemudian dia selamat dari azab kubur. Mungkin seseorang selamat dari fitnah kubur, tapi karena dosa yang dia lakukan, ya, akhirnya dia mendapatkan azab kubur. Tapi seseorang selamat dari fitnah kubur itu sendiri sudah merupakan, ya, kebahagiaan, sudah merupakan kenikmatan. Tapi bukan berarti setelah itu dia selamat dari azab kubur. Jelas kita harus beriman dengan hal ini, ya, sebagaimana kabar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa su'alu munkarin wa nakirin haqqun, dan pertanyaan dari mungkar dan nakir adalah benar. Ya, su'alu munkar dan nakir itulah fitnah kubur. Ya, soal mungkar dan nakir adalah fitnah kubur. Mungkar dan nakir ini adalah nama malaikat. Dalam hadis disebutkan, yuqalu li ahadihima munkar walil akhar nakir. Nama yang pertama adalah munkar dan yang kedua adalah nakir. Dinamakan demikian karena wujud mereka dan fisik mereka yang munkar, yang diingkari oleh orang, sesuatu yang aneh, yang mengerikan. Ya, aneh yang dan mengerikan. Sebagaimana dalam hadis, sehingga mereka dinamakan dengan mungkar dan juga nakir, karena fisik mereka yang diingkari oleh manusia, yang ditakuti oleh manusia. Maka kita harus benarkan yang demikian, tidak boleh kita dustakan, meskipun ya mungkin ada yang mengatakan tidak masuk akal dan seterusnya. Bagaimana seseorang di azab kubur, ya, kemudian sejauh mata memandang, sementara kuburannya hanya sempit. Bagaimana dikatakan bahwasanya bumi akan, ya, menyempit sehingga tulangnya akan patah atau patah dengan sebab bumi yang disempitkan. Ya, sementara kalau dilihat dan dibuka, ternyata kuburannya ya sama dengan yang lain. Ya, maka ini adalah kekurangan akal kita. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dikuburkan dua orang, ya, dalam satu tempat mungkin atau satu lubang, tapi yang satunya mendapatkan nikmat, yang satunya mendapatkan azab. Bisa saja. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal ba'tsu ba'dal mauti haqq. Ya, dan kebangkitan setelah kematian ini adalah benar. Yaitu dibangkitkannya manusia dari alam kubur setelah kematian mereka. Maka ini adalah benar, sebagaimana dalam ayat dan juga di dalam hadis. Allah SWT mengatakan, za'amal ladhina kafaru allan yub'athu. Qul bala wa rabbi latub'athun. Orang-orang kafir, mereka mengatakan, menyangka, meyakini bahwasanya kita tidak akan dibangkitkan. Mereka tidak akan dibangkitkan. Artinya meninggal dunia, jadi tanah, ya sudah. Tidak ada di sana kebangkitan, tidak ada di sana hisab, tidak ada di sana surga, tidak ada di sana neraka. Qul bala wa rabbi, katakanlah, demi Allah, la tuba'athun, sungguh kalian akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, bersumpah, qul bala wa rabbi la tuba'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kalian akan dibangkitkan, bukan hanya dibangkitkan, tapi akan dikabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian amalkan di dunia. Dan Allah SWT mengatakan, wal mauta yab'athuhumullah. Dan orang-orang yang meninggal dunia akan dibangkitkan oleh Allah. Bangkit, yaitu bangkit dari kematiannya, kembali hidup lagi. Itu namanya bangkit. Dan ini adalah menunjukkan dan bagian dari keadilan Allah SWT membangkitkan manusia setelah kematiannya untuk dihisab dan dibalas amalannya. In khairan fa khair, wa in syarran fa syarr. Perbuatan yang baik dibalas dengan kebaikan, perbuatan yang jelek dibalas dengan kejelekan. Ini adalah bagian dari keadilan Allah SWT. Bagaimana Allah menyamakan ya antara orang-orang yang di dunia berbuat baik, beramal saleh dengan orang-orang yang di dunia berbuat zalim. Ya, tentunya keadilan Allah SWT dan Dialah Al-Hakim menjadikan di sana adanya kebangkitan, ya, yang Allah SWT membalas amalan mereka. Allah SWT mengatakan, "Afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un." Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia, yang tidak ada pembalasan terhadap kebaikan yang diamalkan, tidak ada pembalasan terhadap kejelekan yang diamalkan? Ini abath namanya. Ini perbuatan yang sia-sia, dan Allah disucikan dari perbuatan seperti ini. Dan kalian menyangka bahwasanya kalian tidak akan kembali kepada kami? Ya, maka kita harus meyakini tentang adanya ba'ats ini. Dan ba'ats bagi Allah SWT adalah perkara yang mudah. Sebagaimana Allah SWT menciptakan kita dari sesuatu yang tidak ada, syai'un la yuzkar, ghairu madhkur. Sesuatu yang kita dulu tidak ada sama sekali, enggak ada wujudnya sama sekali, kemudian diadakan oleh Allah. Ya, dan Allah maha mampu untuk melakukannya. Apalagi sesuatu yang sudah ada bahannya berupa tanah, sudah ada bahannya kemudian dikembalikan oleh Allah, maka ini adalah perkara yang sangat mudah bagi Allah SWT. Ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsin wahidah. Tidaklah penciptaan kalian, ya, dari awal, dari suatu yang tidak ada menjadi ada. Wala ba'thukum, demikian pula membangkitkan kalian yang sebelumnya berupa tanah kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah, ini adalah perkara yang kanafsin wahidah. Itu seperti kalau Allah menciptakan atau membangkitkan satu nyawa. Jumlah yang banyaknya tidak mengetahuinya kecuali Allah. Banyaknya manusia miliaran. Ya, sekarang aja yang ada sekarang berapa miliar manusia? Hah? Sekitar berapa miliar? Hah? 7 miliar. Belum yang hidup 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, ya, dan seterusnya. Maka membangkitkan satu orang, membangkitkan berapa miliar, itu sama dengan membangkitkan satu orang. Tidak ada yang sulit bagi Allah SWT. Maka harus kita yakini yang demikian. Baik. Wa dzalika hina yanfakhu Israfil alaihi salam fi sur. Kapan kebangkitan itu terjadi? Ketika Israfil beliau meniup pada sangkakala. Dan ini adalah tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua, apabila sudah ditiup, maka akan bangkit orang-orang yang sebelumnya meninggal dunia. Ya, akan bangkit. Kapan tiupan yang pertama? Sebelumnya. Ya, dan disebutkan dalam hadis jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua ini adalah 40. Nabi SAW mengatakan bainan nafkhataini arba'un. Antara dua tiupan ada 40. Tiupan yang pertama inilah yang dimaksud dengan as-sa'ah. Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang sa'ah. Kapan terjadinya? Dan kita sebutkan kemarin terjadinya di hari apa? Di hari Jumat. Itu adalah tiupan sangkakala yang pertama. Sangkakala itu bentuknya seperti tanduk. Ya. Dan dia adalah bentuk yang adalah tanduk yang besar. Dan dalil menunjukkan bahwasanya tiupan sangkakala dua kali. Tiupan yang pertama apabila sudah ditiup oleh Israfil, maka akan meninggal seluruh yang hidup kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau mengatakan, menyebutkan dalil wa nufikha fis sur sebelumnya ya. Ayat yang lain ini. Wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Akan ditiup sangkakala, maka akan meninggal seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah, bahkan yang ada di langit. Ya, dan juga apa yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Artinya di sana ada makhluk Allah yang tidak meninggal ketika ditiup sangkakala yang pertama ini. Baik. Kalau sudah ditiup sangkakala yang pertama, maka meninggal seluruh manusia. Dan manusia yang mendapatkan ini adalah syirarul khalq. Mereka adalah manusia-manusia yang paling jelek. Ya, alaihi au alaihim taqumus sa'ah. Ya, tiupan sangkakala yang pertama ini akan mengenai mereka. Merekalah yang akan merasakan, dan mereka adalah orang yang paling jelek. Adapun orang yang beriman, maka mereka sudah meninggal terlebih dahulu. Karena menjelang tiupan sangkakala yang pertama, Allah SWT akan mengutus angin. Di mana angin ini apabila dihirup oleh orang yang beriman, maka dia akan meninggal dunia. Sekecil apapun keimanan yang ada di dalam dirinya, semua, dan tidak ada yang ketinggalan. Sampai disebutkan dalam hadis bahwasanya angin ini akan masuk ke dalam gunung apabila ada orang beriman yang masuk ke dalam gunung. Menunjukkan bahwasanya semua orang yang beriman saat itu akan meninggal dunia dengan sebab menghirup angin ini. Baik. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya malaikat Israfil, dan kita meyakini bahwasanya Israfil dialah yang meniup sangkakala berdasarkan ijma'. Ya, ijma' para ulama, dan ijma' ini dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi, bahwasanya yang meniup sangkakala bernama Israfil. Dan ijma' adalah termasuk bagian dari dalil. Disebutkan dalam hadis bahwasanya malaikat yang meniup sangkakala sekarang sudah menaruh sangkakala di mulutnya. Jadi sangkakala bukan jauh dari mulutnya, tapi sudah ditaruh di mulutnya. Ya. Dan dia mengerutkan dahinya, memasang telinganya, menunggu sewaktu-waktu diperintahkan oleh Allah. Ya, melihat dan memasang telinganya sewaktu-waktu diperintahkan oleh Allah untuk meniup, maka dia akan meniup. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk mengatakan hasbunallahu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Ya. Maka seorang muslim takut dengan mendengar berita yang demikian. Malaikat Israfil sudah menaruh ya sangkakala di mulutnya dan sudah siap. Baik. Setelah tiupan pertama dan meninggal semua manusia, maka jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua adalah 40. Apakah 40 hari ya antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua, atau 40 bulan atau 40 tahun? Wallahu taala a'lam. Karena sahabat Abu Hurairah sendiri yang beliau meriwayatkan hadis ini, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, ketika ditanya apakah 40 hari atau 40 bulan, kalau 40 bulan berarti berapa tahun tuh? 3 tahun lebih. Atau 40 tahun, beliau enggan untuk menjawabnya. Kenapa beliau enggan untuk menjawabnya? Karena tidak tahu ilmunya. Cuma Nabi SAW mengatakan bainan nafkhataini arba'un, antara dua tiupan ada 40. Nah, di antara dua tiupan inilah Allah SWT akan menurunkan hujan. Tentunya di atas permukaan bumi sudah tidak ada kehidupan. Manusia semuanya dalam keadaan meninggal dunia. Di antara dua tiupan inilah Allah menurunkan hujan yang ringan. Disebutkan dalam hadis, "Tsumma yursilullahu aw qala yunzilullahu mataran ka'annahu tallu aw dhillu. Fayambutu minhu ajsadun nas." Maka Allah SWT mengirimkan mataran, hujan. Seperti hujan gerimis atau naungan. Maka tumbuhlah darinya jasad manusia. Jadi air ini, itu air hujan yang Allah turunkan, ketika mengenai jasad manusia, dan yang dimaksud di sini adalah tulang ekor manusia. Karena Nabi SAW mengabarkan bahwasanya badan kita ini tidak akan hancur ya, kecuali tulang ekornya. Ya, akan hancur kecuali tulang ekornya. Tulang ekor ini, inilah yang akan terus ada. Dan dia adalah sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah, meskipun dia di hancurkan, dipanaskan dengan panas yang luar biasa, dia tidak hancur. Ya, ini adalah tulang ekor manusia, atau dinamakan dengan ajabul dhanab. Ya, ajabu adz-dhanab. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, "Thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqlu laysa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajabul dhanab." Di sini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kemudian Allah menurunkan air dari langit, itu di antara dua tiupan. Kemudian mereka akan tumbuh, ya, itu manusia akan tumbuh seperti tumbuhnya tunas. Tunas yang tumbuh sedikit demi sedikit, ya, membesar. Demikian manusia akan tumbuh. Ketika air itu mengenai tulang ekornya, maka tulang ekor tadi akan tumbuh. Ya, menjadi tulang punggung, kemudian ada kakinya, ada tangannya, ada kepalanya, dan seterusnya. Awalnya tumbuhnya dari mana? Dari tulang ekor setelah terkena hujan tadi. Laisa minal insani syai'un illa yabla. Tidak ada di antara jasad manusia kecuali dia akan yabla, akan rusak. Illa 'azman wahidan. Kecuali tulang yang satu saja. Maka ini akan terus ada. Ya. Saya pernah baca demikian. Jadi ini adalah tulang yang kuat. Ya, dipanaskan dengan berapa derajat pun dia akan tetap utuh. Wa huwa ajamudz dzanab. Dia adalah tulang ekor. wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah, dan darinya lah akan dibentuk manusia, dibentuk makhluk pada hari kiamat. Ya, jadi dia akan tumbuh sedikit demi sedikit seperti tunas. Baik, makanya di dalam Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala sering atau beberapa tempat ketika menceritakan tentang turunnya hujan, kemudian bumi menjadi mukhdarrah, menjadi hijau, menjadi tumbuhan, tunas. Allah SWT mengatakan kadzalika tukhrajun. Demikianlah kalian akan dikeluarkan, akan dibangkitkan. Ya, dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan kadzalikal khuruj. Demikianlah keluarnya manusia, dibangkitkannya manusia. Coba. Walladzi nazzala minas samaa'i maa'an biqadarin fa ansharna bihi baldatan maitan kadzalika tukhraju. Berbicara tentang apa? Tentang hujan. Dan dialah Allah SWT yang menurunkan dari langit air, ya, dengan kadarnya. Kemudian kami akan hidupkan negeri yang mati. Kadzalika tukhrajun, demikianlah kalian akan dikeluarkan. Dalam surat Qaf, Allah SWT mengatakan rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita. Karena sebelumnya Allah mengatakan wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan wa nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadhalika al-khuruj. Demikianlah al-khuruj, itu khurujun nas min kuburihim, demikian keluarnya manusia dari kuburan mereka. Baik, maka Allah SWT akan membangkitkan manusia, akan menyempurnakan jasad manusia lagi dengan turunnya hujan tadi. Nah, setelah terbentuk jasad manusia, kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, dikembalikanlah nyawa-nyawa kepada jasad-jasad yang sudah utuh kembali tadi. Ya, akhirnya bertemu kembali antara jasad dengan nyawa. Hiduplah mereka dan dibangkitkan mereka dari kuburannya. Allah SWT mengatakan sebagaimana dalam dinukil dalam kitab ini ayatnya, wa nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, dan akan ditiup sangkakala, maksudnya adalah yang kedua kali, maka tiba-tiba mereka minal ajdath, yang dari kuburan-kuburan, ila rabbihim yansilun, kepada Rabb mereka dalam keadaan yansilun. Yansilun maksudnya dah keluar dengan cepat. Ya, bukan malas-malasan atau pelan-pelan, tidak. Yan silun, dalam keadaan mereka cepat kepada Allah SWT. Semuanya berkumpul. Ya, semuanya miliaran manusia, ya, berkumpul menuju Allah SWT. Dan dalam surat Az-Zumar tadi, ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua kali, maka tiba-tiba mereka bangkit dalam keadaan mereka menunggu, yaitu menunggu apa yang Allah putuskan. Nah, ketika mereka bangkit inilah Allah SWT menjadikan di sana keadaan alam semesta tidak seperti yang mereka lihat sebelumnya. Bumi akan digoncangkan dengan seguncang-guncangnya. Allah SWT mengatakan, إِذَا زُلْزِلَةِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَةِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. ya, akan digoncangkan bumi dan manusia akan keluar dari kuburan mereka. Waqala al-insanu ma laha, dan dia mengatakan, kenapa bumi menjadi seperti ini? Ya, bukan hanya goncangan yang ya cuma berapa apa namanya? Skala Richter ya 5 atau 6 atau 7, tapi di sini zilzalah, dengan segoncang-goncangnya. Ya, orang dengan goncangan yang sedikit saja sudah panik. Ya, sudah dalam keadaan ketakutan. Lalu bagaimana dengan goncangan yang sedemikian besarnya? Baik. Dan manusia akan dibangkitkan oleh Allah SWT sesuai dengan keadaan ketika dia meninggal dunia. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Masing-masing dari seorang hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan ketika dia meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik dibangkitkan dalam keadaan baik. Orang yang meninggal dalam keadaan jelek maka akan dibangkitkan dalam keadaan jelek. Disebutkan dalam hadis, orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia ihram, haji maupun umrah, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Karena dia meninggal dunia dalam keadaan ibadah, dalam keadaan ketaatan. Dan orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia memakan riba, maka akan bangkit seperti orang kesurupan. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya dan dia akan sempoyongan seperti orang yang kesurupan. Baik, kejadian-kejadian yang besar dan dahsyat disinilah akan terjadi. Gunung yang sedemikian besarnya dan kokoh menancap di bumi akan dijalankan oleh Allah. Ya, berjalan-jalan. Padahal dia adalah gunung yang besar. Tapi akan dijalankan oleh Allah pada hari tersebut dan akan dihancurkan ya menjadi berkeping-keping. Dijadikan seperti tumpukan pasir yang berterbangan atau seperti bulu yang dihamburkan sebagaimana dalam ayat yang lain. Allah mengatakan wabussatil jibalu bassa fakanat habaan mumbatha. Gunung akan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, habaan mumbatha. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Kathiban mahila artinya adalah onggokan pasir yang dicurahkan, ya seperti pasir. Dan Allah SWT mengatakan wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Dijalankan gunung-gunung sehingga menjadi seperti fata morgana. Baik, bumi yang sebelumnya tenang akan digoncangkan oleh Allah, ya, dan dengan gunung yang diterbangkan, bumi yang digoncangkan, jadilah bumi ini menjadi rata, ya, tanpa gunung, tanpa lembah, tanpa pohon. Bagaimana firman Allah Azza wa Jalla, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَوْ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَ. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah Rabbku akan menghancurkan gunung-gunung tadi di hari kiamat sehancur-hancurnya, maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Tidak ada sedikit pun ya tempat yang rendah dan tidak ada tempat yang tinggi. La tara fiha iwajan wala amta. Semuanya rata. Laut-laut akan dibuat meluap oleh Allah menjadi satu dan akan menjadi lautan api. Allah SWT mengatakan, wa idal biharu sujjirat, yaitu dinyalakan. Wa idal biharu fujjirat, yaitu diluapkan, dijadikan meluap. Langit yang tujuh, yang sangat tinggi dan sangat besar, yang Allah tinggikan tanpa tiang, maka pada hari itu akan lemah dan akan bergetar dan pecah dan akan berubah warnanya menjadi warna merah seperti mawar. Bagaimana dalam firman Allah Azza wa Jal, wanshaqqati sama'u fahiya yawma idzin wahiya, ia akan terpecah langit dan dia pada hari tersebut akan lemah. Idza sama'un fatarat, apabila langit pecah. Idza sama'un syaqqat, fa idzan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan, maka dia menjadi berwarna merah mawar, ya, seperti kilauan minyak. Dan Allah mengatakan, yauma tamurus sama'u maura, pada hari tersebut akan diguncangkan langit dengan sekeras-kerasnya. Wa idza sama'u kushidat, apabila langit dilenyapkan. Baik. Kemudian matahari akan digulung oleh Allah SWT dan akan lenyap cahayanya, demikian pula bulan, dan akan dikumpulkan oleh Allah SWT. Ini adalah kejadian-kejadian yang besar, ya, yang terjadi pada hari tersebut. Manusia ketika melihat kejadian-kejadian tadi, tentunya ini adalah melihat perkara yang besar, menimpa al-faza', rasa takut yang luar biasa di dalam hati mereka. Namun tentunya Allah SWT tidak menyamakan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin, apakah kami akan menjadikan orang Islam seperti orang-orang kafir? Am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ya, apakah orang-orang yang berbuat jelek menyangka bahwasanya kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sama antara kehidupan mereka dengan kematian mereka? Orang-orang yang beriman akan Allah berikan kepada mereka al-aman, ya, akan diberikan kepada mereka rasa aman, sehingga ketika melihat kejadian-kejadian tadi, mereka tidak akan tertimpa al-faza'. Allah SWT mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan keamanan, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mendapatkan keamanan sesuai dengan kadar imannya. Semakin dia bagus keimanannya di dunia, maka semakin dia aman, semakin merasakan ketenangan. Tapi semakin kendor keimanannya, semakin berkurang keimanannya, maka akan semakin berkurang juga rasa aman yang dia rasakan di akhirat. Allah SWT mengatakan, لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون. Ya, mereka tidak akan ditimpa al-faza'ul akbar, rasa takut yang besar, yang dahsyat, karena melihat kedahsyatan di hari kiamat. Ditambah lagi mereka akan disambut oleh malaikat. Ya, dalam keadaan demikian mereka disambut oleh malaikat dan mereka mengatakan, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun, ini adalah hari yang telah dijanjikan kepada kalian. Ya, kalian dulu beriman, padahal kalian tidak pernah melihat Allah, tidak pernah melihat Rasul, tapi beriman dengan adanya hari akhir, dengan adanya surga, dengan adanya neraka, takut kepada Allah sehingga kalian beramal soleh. Ya, maka pada saat tersebut para malaikat menyambut kedatangan mereka. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepada kalian. Maka tidak akan berkumpul antara dua ketakutan. Orang yang takut di dunia, maka dia tidak akan takut di akhirat. Di dunia dia takut kepada Allah, ya, takut dengan hari akhir, maka dia tidak akan takut di akhirat. Tapi orang yang di dunia tidak takut dengan Allah, tidak takut dengan hari akhir, kemudian dia mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan merasakan rasa takut di mana? Di akhirat. Ya, la istami' al-khawfan. Dan tidak akan berkumpul dua rasa takut. Ya, orang yang takut di dunia, maka dia tidak akan takut di akhirat. Taib. Setelahnya beliau mengatakan wa yahsyurun nasa yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan buhman. Dan Allah SWT akan mengumpulkan manusia di hari kiamat, ya, dikumpulkan yahsyur, ya, artinya dah dikumpulkan di satu tempat. Dan tempatnya di sini para ulama berbeda pendapat di dalam memahami firman Allah Azza wa Jalla, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana akan diganti bumi dengan bumi yang lain dan akan diganti langit. Ya, wa barazu lillahil wahidil qahar, dan manusia akan menghadap kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Menguasai. Barazulillah, mereka akan menghadap kepada Allah, yaitu di tempat tersebut, ya, di bumi yang sudah diganti oleh Allah. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat di dalam memahami ayat ini. Apakah maksudnya diganti sifatnya saja, sebagaimana dalam ayat yang lain, ya, yang sebelumnya ada gunung, sebelumnya ada lembah, dijadikan oleh Allah qa'an safsafa, ya, tidak ada di situ aywaj, tidak ada di situ amtun, ya, tidak ada lembahnya, tidak ada gunungnya, sehingga buminya tetap di sini, tetapi diganti apa? Sifatnya oleh Allah. Ya, tidak ada bangunan, semuanya sudah hancur. Ya, tidak ada laut, tidak ada lembah, tidak ada gunung. Dan ada yang mengatakan maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan bumi yang lain, bukan bumi ini tapi diganti dengan bumi yang lain. Ini khilaf di kalangan para ahlul ilm. Taib. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Nabi mengatakan yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka qursatin naqiyyi laisa fiha alamun li ahad. Akan dikumpulkan manusia pada hari kiamat di atas bumi yang berwarna putih kemerahan. Bayda afra. Ya, putih kemerahan. Sudah diganti sifatnya, bukan tanah hitamnya seperti yang ada atau tanah demikian dan demikian. Sini disebutkan warnanya adalah putih kemerahan. Seperti roti bulat pipih dan dia mendatar. Ka kursatin naqi. Kursah an-naqi maksudnya adalah roti yang bulat pipih, tipis. Datar. Ya, tipis, datar. Laisa fiha alamun li ahad. Ya, dari datar dari gandum yang bersih, maksudnya adalah roti tadi sifatnya demikian. Jadi bentuk bumi itu datar dan pipih saat itu, bersih. Tidak ada di dalamnya tanda bagi seseorang. Tidak ada di dalamnya tanda bagi seseorang. Jadi rata, benar-benar rata. Tidak ada gunung, tidak ada lembah. Baik. An-nas, seluruh manusia. Ya, yahsyurun nas atau yuhsyarun nas, dikumpulkan seluruh manusia, yang namanya manusia akan dikumpulkan, termasuk diantaranya adalah Nabi Adam. Ya, termasuk diantaranya adalah Ya'juj dan juga Ma'juj, Dajjal, para anbiya, seluruh manusia, ya, dari awal sampai akhir semua dikumpulkan oleh Allah SWT, yang miskin, yang kaya, yang pemimpin maupun yang dipimpin. Dan ini adalah al-ijtima'ul akbar. Ini adalah perkumpulan yang paling besar. dan tidak ada yang ketinggalan. Tidak ada seorang manusia pun yang ketinggalan. Dimanapun mereka meninggal dunia, bagaimanapun caranya akan dikumpulkan oleh Allah saat itu. Wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizah. Bumi akan kami terbangkan dan kamu akan melihat bumi menjadi jelas. Wa hasyarnahum, kemudian kami akan mengumpulkan mereka. Ya, bumi akan menjadi gunung akan diterbangkan dan bumi akan menjadi jelas nampak dan kami akan mengumpulkan mereka. Falam nughadir minhum ahadan, maka kami tidak akan meninggalkan seorang pun di antara mereka, semuanya akan dikumpulkan, semuanya, tidak ada yang ketinggalan. Hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan mereka hufah. Hufatan artinya adalah tidak beralas kaki sama sekali, tidak ada yang memakai alas kaki, semuanya dalam keadaan nyeker, ya, bahasa Arab, bahasa Jawa apa? Nyeker, ya. Nyeker apa nyokor? Hah? Nyeker. Ya, kayak ayam, karena ayam tidak pakai sendal gitu ya. Maka pakai kalimat ceker. Tidak beralas kaki. Tidak ada di antara mereka yang memakai sepatu atau memakai sendal atau memakai kaos kaki misalnya atau khuf. Auratan, dalam keadaan tidak memakai pakaian. Ya, artinya dalam keadaan telanjang. Tidak ada sehelai pakaian pun yang dipakai. Semuanya, baik laki-laki maupun wanita. Hurlan, dalam keadaan tidak berkhitan. Ya, tidak berkhitan. Kalau dia di dunia berkhitan, maka akan dikembalikan oleh Allah pada hari tersebut. Ya, akan dikembalikan oleh Allah baik laki-laki maupun wanita dalam keadaan mereka tidak berkhitan. Taib. Kemudian buhman, dan yang dimaksud dengan buhman adalah laisa ma'ahu syai. Dia tidak membawa sesuatu apapun. Ya, sama sekali enggak bawa bekal atau tentengan misalnya atau tas atau apa saja, tidak. Semuanya dalam keadaan bersih, tidak membawa sesuatu apapun. Bagaimana hal ini? Dalam hadis disebutkan, ya, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Ini ucapan Nabi. Dan ini adalah hadisnya Aisyah. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'dhin. Wahai Rasulullah, wanita dan juga laki-laki semuanya itu dalam keadaan demikian, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan telanjang, sebagian mereka melihat sebagian yang lain. Aisyah, ya, salimatul fitrah, seorang wanita yang tentunya beliau adalah umul mukminin, memiliki rasa malu yang besar. Membayangkan bagaimana di dunia terbiasa menutup auratnya dari laki-laki, kemudian di sana dalam keadaan telanjang, tidak memakai pakaian sedikit pun. Maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana saat itu manusia laki-laki dan juga wanita campur, ya, dalam satu tempat, saling melihat satu dengan yang lain. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, al-amru ashaddu min ay yanzura ba'dhum ila ba'dhin." Wahai Aisyah, keadaan saat itu, ya, manusia dalam keadaan di tempat yang baru dan tidak pernah menghadapi perkumpulan sebesar ini. Ya, dan dalam mandor, dalam keadaan yang berbeda. Dan seperti yang tadi dilihat, mereka melihat kejadian-kejadian yang luar biasa yang mereka lihat. Ya, mereka mengatakan malah, apa yang terjadi? Ya, ternyata mereka dibangkitkan dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang sangat dahsyat tadi menjadikan mereka tidak peduli dengan apa yang ada di sekitar mereka. Ya, bukan ya memikirkan apa yang ada di sekitarnya, tapi mereka memikirkan tentang keadaan dirinya masing-masing. Keadaan yang luar biasa tadi melupakan mereka dari keadaan yang ada di sekitarnya. Meskipun di sekitarnya dirinya dalam keadaan telanjang dan orang lain dalam keadaan telanjang, dia tidak memikirkan yang demikian. Karena saking dahsyatnya, saking besarnya kejadian-kejadian di hari tersebut, sehingga tidak sempat memikirkan yang seperti itu. Ya. Dan ini perkara yang ya masuk akal. Kita aja di dunia, apabila kita menghadapi kejadian yang luar biasa yang menjadikan kita takut dan kita ingin menyelamatkan diri sendiri, maka terkadang kita sudah tidak melihat keadaan kita, apakah kita dalam keadaan memakai pakaian atau tidak. Ya, misalnya antum di dalam rumah, kemudian terjadi gempa atau terjadi tsunami. Ya, dan ini diceritakan oleh sebagian. Ya, ketika terjadi tsunami, terjadi gempa, keluar dari rumahnya, yang penting dia selamat. Ya, apakah dia dalam keadaan memakai pakaian atau tidak? Ya, di kamar mandi dan dia keluar dari rumahnya dalam keadaan dia tidak memakai pakaian. Keluar dari rumah baru sadar, ya, bahwasanya dia tidak memakai pakaian. Ya, dan ini terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebakaran, ya, atau tsunami atau gempa, kita sudah, ya, tidak peduli dengan keadaan kita, apalagi keadaan orang lain. Enggak sempat, ya, berhenti sebentar kemudian ngelihat, ya kan? Dia segera apa? Segera meninggalkan tempat tersebut. Ya, kalau bisa selamat dirinya meskipun yang lain tidak. Ya, ini keadaan kita di dunia, dan itu baru kejadian yang sepele, yang kecil. Lalu bagaimana dengan kejadian di akhirat yang merupakan kejadian yang besar? Dan ini adalah sebagaimana firman Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami memulai ya penciptaan, demikianlah kami akan mengembalikan. Jadi kita dulu keluar dari perut ibu kita dalam keadaan hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan kita tidak memakai sendal. Ada yang memakai sendal pas keluar dari ya pas dilahirkan? Sudah pakai bata atau kerfil misalnya? Kan enggak? Ya kan? Dalam keadaan dia uratan, ya dalam keadaan telanjang, ya tidak ada yang memakai celana dalam, ya misalnya, atau pakai jaket pas keluar dari perut ibunya. Ghurlan, dalam keadaan dia tidak berkhitan. Taib. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina. Ini adalah janji dari Allah, inna kunna fa'ilin. Baik. Kemudian mereka di sana dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah perkumpulan yang besar. Ya, perkumpulan yang besar. Bukan hanya manusia saja yang dikumpulkan, bahkan jin juga dikumpulkan. Ya, jin-jin juga dikumpulkan bersama manusia di tempat tersebut. Ya, jumlah manusia saja kita tidak bisa membayangkan jumlahnya. Belum ditambah Ya'juj dan juga Ma'juj, yang kemarin sudah kita sebutkan bagaimana jumlah mereka yang sangat banyak. Mereka juga dikumpulkan oleh Allah. Ya. Ditambah lagi dengan dari kalangan jin, juga dikumpulkan oleh Allah. Ditambah lagi hewan-hewan juga dikumpulkan oleh Allah. Jumlah hewan banyak sekali. Ya, semutnya, ikannya, kambingnya, sapinya, untanya, dan seluruh hewan-hewan akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surat Al-An'am ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang firman-Nya, "Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian kepada Rabb mereka, mereka akan dikumpulkan, yaitu hewan-hewan yang melata, ya, demikian pula burung-burung yang terbang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi para malaikat juga dikumpulkan oleh Allah. Ya, para malaikat akan dikumpulkan oleh Allah dari yang tinggal di langit yang pertama sampai yang tinggal di langit yang ketujuh. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Akan datang Rabbmu dan juga para malaikat dalam keadaan bersaf-saf. Ada yang menafsirkan bersaf-saf di sini mereka akan mengitari manusia. Ya, saf yang pertama adalah malaikat yang ada di langit yang pertama, saf yang kedua adalah para malaikat yang tinggal di langit yang kedua dan seterusnya. Jadi intinya semua akan dikumpulkan oleh Allah. Makanya Allah mengatakan nanti, ya, anal maliku anad dayyan. Aku adalah raja yang sebenarnya, aku adalah yang akan membalas manusia. Semuanya tunduk saat itu. Ya, la yatakallamun. Dalam keadaan mereka tidak berbicara. Ya, para malaikat, manusia, para nabi, jin, hewan, semuanya dalam keadaan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Orang yang pertama kali akan diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim. Yang pertama kali akan diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa wanita yang meratap, ya, wanita yang meratap dan dia tidak bertobat kepada Allah sebelum dia mati, maka kelak dia akan memakai baju, saat itu akan memakai baju juga, tapi bajunya berupa tembaga yang panas dan baju yang berkudis atau baju yang terbuat dari kudis. Ya, memakai baju tapi terbuat dari tembaga yang panas atau terbuat dari kudis. Baik, hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan annaihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alayha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Wanita yang meratap jika dia tidak bertobat sebelum dia meninggal dunia, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan memakai pakaian dari tembaga panas dan baju dari kudis. Pakai pakaian tapi dari sesuatu yang menyiksanya, gatel. Ya, dan dia terbuat dari tembaga yang panas. Baik. Bagaimana keadaan manusia saat itu? Akan didekatkan matahari sejarak 1 mil. Sehingga manusia mendapatkan kesusahan yang luar biasa. Matahari didekatkan menjadi jarak 1 mil. Sebagaimana dalam hadis, tudannasyamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamikdari milin, kata Nabi. Akan didekatkan di hari kiamat matahari dari makhluk-makhluk saat itu sehingga jaraknya hanya sekitar 1 mil. Berkata Sulaim ibnu Amir, fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mili am masafat al ardi am al mil alladhi tuktahalu bihi al ain. Sulaim ibnu Amir, ini adalah rawi yang meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan saya tidak tahu apakah 1 mil di sini yang dimaksud adalah jarak atau 1 mil di sini adalah mil yang digunakan untuk mencelak mata. Alat yang digunakan untuk mencelak mata kecil tentunya, ya, itu juga dinamakan dengan mil. Mikdaru mil di sini, apakah maksudnya adalah masafah, yaitu jarak, yaitu 1 mil berapa kilo? 1,6. Ya, 1,6 kilo. Atau yang dimaksud adalah alat yang digunakan untuk mencelak mata. Baik, seandainya maksudnya adalah 1 mil jarak, 1,6 kilo. Dekat atau tidak itu? dekat sekali. Ya, itu sudah dekat luar biasa. Ya, dan manusia merasakan panasnya. Yang sekarang saja jarak antara kita dengan matahari berapa? Berapa kilo? Nah, jutaan. Siapa yang baru ujian kemarin? Tuh baru ujian, belajar nggak? Nah, berapa kilo? Ustaz Fahmi, nggak ngajar fisika di kelas? Nggak. Firman? Udah lupa? Hah? Taib. Jaraknya berapa? Ya, juta kilo. Ya, atau berapa ratus ribu kilo. Ya, itu pun kita merasakan panasnya. Berapa? 149,6 juta kilometer. Insyaallah. Jadi kurang lebih 150 juta kilometer. Ya, 150 juta kilometer itu saja sudah kita rasakan panasnya. Ya. Dan khususnya ketika musim panas. Ya, di daerah-daerah yang di sana ada musim panas yang ekstrim seperti di Saudi Arabia bisa sampai 50 derajat kalau pas musim panas. Ya. Itu pun kita merasakan bagaimana panasnya. Bagaimana seandainya matahari didekatkan sekilo saja? Ya, bagaimana seandainya didekatkan lebih sedikit saja? Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya kedudukan matahari sekarang, ya, di sebuah kedudukan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Seandainya dia agak sedikit saja bergeser, mendekat ke bumi, bisa banyak manusia yang termudharati. Ya, kepanasan. Sehingga semakin dekat, ya, planet ke matahari semakin tidak ada kehidupan memang. Tidak ada kehidupan karena yang ada adalah panas. Tapi kalau dia semakin jauh, menjauh sedikit saja, maka manusia tidak akan mengambil faedah. Dingin yang luar biasa, tidak ada kehidupan. Makanya posisi bumi dengan matahari ini adalah posisi yang luar biasa, yang sangat pas untuk kehidupan manusia. Ya, seandainya menjauh sedikit, ya, tidak akan bisa mengambil manfaat. Seandainya menjauh sedikit, tidak akan mengambil manfaat. Dan ini dijaga oleh Allah. Ya, dijaga oleh Allah jarak antara matahari dengan bumi. Baik. Lalu bagaimana seandainya itu mendekat sejauh satu mil? Lalu bagaimana seandainya maknanya adalah satu mil yang berarti adalah celak mata? Baik. Maka manusia dalam keadaan kesusahan yang sangat, kemudian mereka berkeringat. Dan keringat yang keluar dari dalam diri mereka banyak sedikitnya sesuai dengan kadar dosanya. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh tangan, oleh mata, oleh kemaluan, oleh ya telinga, maka akan semakin banyak keringat yang keluar dari dirinya. Kemana keringat tadi? Enggak kemana-mana. Ya, dia akan menggenang. Ya, semakin banyak dosanya, semakin banyak keringat yang keluar, sehingga akan semakin menggenang. Ada di antara manusia yang mereka sampai keringatnya tadi ke Ka'bah, ya, sampai ke dua mata kaki. Ya, ada di antara mereka yang dosanya atau keringannya sampai kedua lutut. Semakin banyak berarti dosanya. Dan ada di antara mereka yang ya keringannya sampai haqwaihi, ya dua pinggangnya. Dan ada yang dosanya sampai menutupi mulutnya. Ya, sampai menutupi mulutnya, berarti semakin banyak dosa yang dilakukan. Ini menunjukkan tentang bahayanya dosa. Dan kewajiban kita adalah bertobat dari seluruh dosa. Ini adalah dosa yang tidak ditaubati. Adapun dosa yang ditaubati, yang seseorang beristighfar dan bertobat, maka tidak akan dia rasakan akibatnya di padang mahsyar. Ya, ini adalah dosa-dosa yang seseorang hamba tidak bertobat dari, ya, dosa tadi. Adapun dosa yang dia bertobat darinya, maka tidak akan dia rasakan efeknya di dunia maupun di akhirat. Maka fal yakhtar li nafsi, ya, seseorang memilih untuk dirinya, apakah dia akan terus menerus dalam keadaan berdosa dan tidak bertobat kepada Allah, ya, ataukah dia segera menahan diri dari dosa dan mengurangi dosanya supaya tidak banyak keluar keringat di hari tersebut sehingga menutupi dirinya. Dan Allah SWT maha mampu untuk melakukan segala sesuatu meskipun mereka bertempat di tempat yang sama, ya, satunya tergenang sampai kedua mata kaki, satunya sampai pinggang, satunya sampai mulut. Kalau di dunia ini suatu yang tidak mungkin, ya, kalau ada di satu tempat ya udah, ya, yang satunya tenggelam ya tenggelam, satunya sampai kedua lutut ya rata-rata ya sama, ya, yang lainnya juga sampai kedua lutut. Itu di dalam kehidupan kita di dunia, tapi ini di padang mahsyar, di hari kiamat, ya, masing-masing Allah jadikan sesuai dengan kadar amalannya, kadar dosanya, ya, dan Allah SWT maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Yang lebih mengerikan lagi, ternyata mereka tinggal di sana dalam keadaan demikian, ya, bukan dalam waktu yang singkat, tapi dalam waktu yang sangat-sangat-sangat lama sekali. Ya, satu hari di sana sebanding dengan 50 ribu tahun di dunia. Ya, satu hari di padang mahsyar sebanding dengan 50 ribu tahun, ya, di dunia ini. Jadi kalau di sana dua hari berarti 100 ribu tahun. Tiga hari berarti 150 ribu tahun di dunia. Baik, maka tentunya ini adalah waktu yang sangat lama sekali dalam keadaan demikian. Ya, seandainya seseorang dalam keadaan demikian cuma 1 menit, 2 menit bisa tahan. Tapi ini dalam keadaan panas yang luar biasa, menunggu dalam keadaan ketakutan, ya, dalam waktu yang sangat sangat lama. Keadaan mereka demikian. Ya. Baik. Kemudian Allah SWT tentunya maha adil. Orang-orang yang beriman saat itu merasakan apa yang tidak dirasakan oleh orang lain. Waktu yang panjang sekali tadi disebutkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, yaqumun nasu li rabbil alamin miqdara nisfi yaumin min khamsina alfasanah. Manusia akan berdiri untuk Allah Rabbul Alamin selama setengah hari dari 50 ribu tahun di dunia. Fayahunu dhalikal yawm alal mu'min katadallis syamsi lil ghurubi ila an taghrub. Akan diringankan hari tersebut bagi orang yang beriman seperti tenggelamnya matahari atau menjelang tenggelamnya matahari sampai tenggelam matahari. Jadi ribuan tahun yang dirasakan oleh manusia saat itu bagi orang-orang yang beriman hanya seperti apa? Menjelang tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Ini adalah keadilan dari Allah. Afanaja'alul muslimina kal mujrimin. Allah tidak akan menyamakan antara orang Islam yang beriman dengan orang yang kafir. Tidak akan Allah samakan. Allah maha adil. Ya. Dan di sana ada hadis yang lain, jarak yang dirasakan adalah dari sekian dan sekian, berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dan para ulama menjamak ini sesuai dengan kadar keimanannya. Ini masing-masing berusaha untuk memperkuat keimanan. Ya, masing-masing beriman, semuanya masuk surga, tapi Allah maha adil. Meskipun semuanya masuk ke dalam surga, tapi ada perbedaan antara satu dengan yang lain, termasuk ketika di padang mahsyar, termasuk ketika di dalam kubur, ketika mereka dibangkitkan. Ya, maka masing-masing berusaha untuk menambah keimanannya. Jadi perbedaan waktu tersebut tergantung dari amalan seseorang di dunia. Nah, ketika menunggu waktu yang sangat lama tadi, barulah manusia merasakan bahwasanya umur dia di dunia adalah umur yang sangat sebentar. Yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasakan bahwasanya mereka tinggal di dunia, tidaklah mereka tinggal di dunia kecuali sa'atan minan nahar, hanya sedikit sekali. Iyalah, ya, bandingkan antara 50 tahun dengan 50 ribu tahun. Ya, maka dia merasakan tinggalnya dia di dunia hanya sebentar saja. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah wa ma kaanu muhtadin. Wa ma kaanu muhtadin, maka sungguh merugi orang-orang yang dulu di dunia mendustakan pertemuan dengan Allah. Orang yang mengatakan tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada hisab, maka merekalah orang-orang yang khasiru, yang akan rugi di hari tersebut. Baik. Di antara orang-orang yang atau di antara manusia yang sedang menunggu ya di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar, ternyata Allah SWT menghendaki ada sebagian orang-orang yang beriman yang Allah ingin memuliakan mereka dengan diberikan teduhan, diberikan naungan, sehingga mereka tidak merasakan panasnya yang dirasakan oleh orang lain. Ya, dan saat itu tidak ada yang jual payung, tidak ada yang ada tenda, ya, atau pohon yang digunakan untuk berteduh, tidak ada. Yang ada adalah zillullah, yang ada adalah teduhan yang Allah berikan. Orang yang tidak Allah berikan teduhan enggak akan dapat teduhan. Dan mereka adalah 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan mereka teduhan, ya, di dalam teduhannya. Ini maksud dengan teduhan di sini adalah di bawah bayangan arsy. Ya, arsy punya bayangan. Ya, di bawah bayangan arsy inilah mereka akan diberikan teduhan oleh Allah. Dan Allah SWT maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Arsy di mana dan di mereka di mana, dijadikan mereka diteduhi oleh bayangan arsy. Karena bayangan ini adalah termasuk makhluk Allah. Ya, bayangan ini termasuk makhluk Allah SWT. Allah bisa melakukan terhadap bayangan tadi apa yang Allah kehendaki. Semuanya kumpul di tempat yang sama, satunya dapat teduhan, satunya tidak. Mungkin bagi Allah. Ya, berbeda dengan di dunia. Ya, mungkin kalau ada orang yang punya teduhan di samping kita, kita bisa nunut. Ya, kalau di padang mahsyar tidak demikian. Yang mendapatkan teduhan dan dikehendaki oleh Allah mendapatkan teduhan, maka dia akan mendapatkan. Yang lain meskipun di dekatnya, dia tidak akan merasakan teduhan tadi. Kemudian beliau menyebutkan 7 golongan, di antaranya adalah pemimpin yang adil, pemuda atau pemudi yang tumbuh di dalam ketaatan, laki-laki yang hatinya bergantung dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, kemudian laki-laki tadi mengatakan aku takut kepada Allah, seorang yang bersedekah kemudian menyembunyikan sedekahnya, seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan dia sendiri kemudian matanya meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah 7 golongan yang kelak akan diberikan oleh Allah naungan, diberikan oleh Allah teduhan. Salah seorang atau kita semuanya hendaklah berusaha untuk bisa mengambil bagian dari 7 golongan ini. Kalau tidak bisa yang pertama, yang kedua. Tidak bisa yang kedua, yang ketiga. Tidak bisa yang ketiga, yang keempat. Kalau bisa lebih dari 1, lebih baik. Ya, tapi minimal kita memiliki 1 modal. Kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Kalau jadi orang kaya, sembunyikan sedekahnya. Kalau jadi seorang pemuda, jadilah pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Bukan pemuda yang hura-hura. yang mengikuti hawa nafsunya, yang bermaksiat. Tapi pemuda-pemuda yang menggunakan ya masa mudanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengingat Allah dalam keadaan sendiri, kemudian matanya meneteskan air mata karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Di sana juga ada ya orang yang tidak termasuk dalam 7 golongan tadi, tetapi dia mendapatkan naungan juga, yaitu orang yang memberikan tempo kepada orang yang berhutang. Man andara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillih. Barang siapa yang memberikan tempo kepada orang yang berhutang, yaitu sampai mendapatkan kemudahan atau memaafkan hutangnya. Ya, bukan hanya memberikan tempo tetapi juga memaafkan, atau dia memaafkan hutangnya. Maka Allah SWT akan memberikan dia teduhan. Ya. Dan maksudnya di sini adalah Allahu a'lam adalah orang yang memang hutangnya besar. Ya, hutangnya memang besar. Ya, adapun cuma 500 atau 100 kemudian kita maafkan, ini siapa saja bisa yang demikianlah melakukannya. Tapi memaafkan orang atau menggugurkan sebuah hutang, dan hutangnya adalah hutang yang besar. Ini kalau bukan orang yang beriman, yang memang benar-benar menginginkan ya sesuatu pahala yang besar di sisi Allah, maka tidak akan melakukannya. Sayang. Ya. 50 juta, 20 juta misalnya. Kemudian dia bebaskan ya begitu saja. Tapi orang yang benar-benar dia menginginkan apa yang ada di sisi Allah, kemudian dia maafkan hutang tadi, apalagi melihat orang yang berhutang adalah orang soleh dan dia ingin benar-benar nyaur hutang tapi tidak bisa, dan dia berhutang bukan karena berhura-hura tapi karena memang dia ada keperluan, karena untuk mengobati, untuk keperluan yang daruri untuk keluarganya, kemudian dia maafkan, maka tentunya ini adalah ya pahala yang besar. Baik. Kemudian setelahnya manusia ketika dalam keadaan dikumpulkan tadi, keadaan mereka berbeda-beda. Ya, keadaan mereka berbeda-beda. Ada di antara mereka dikumpulkan dan dia membawa bendera. Ya, membawa bendera. Bendera pengkhianatan. Ya, membawa bendera pengkhianatan. Orang yang berkhianat di dunia, maka Allah SWT akan ya, akan menjadikan di sana bendera yang akan diangkat. Semakin besar pengkhianatannya di dunia, maka akan semakin tinggi benderanya. Baik. Dan pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan rakyat kepada pemerintah. Ya. Pengkhianatan rakyat kepada pemerintahnya, memberontak misalnya. Maka ini adalah bagian dari pengkhianatan. Ya, tidak mau mendengar dan taat kepada pemerintah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirin yaumal qiyamah yurfa'u li kulli ghadirin liwa'un faqila hadhihi ghadratu fulanin ibni fulan." Apabila Allah mengumpulkan seluruh manusia dari awal sampai akhir di hari kiamat, maka akan diangkat bendera bagi setiap pengkhianat. Kemudian dikatakan ini adalah pengkhianatan si fulan. Jadi dilihat oleh manusia di sampingnya, oh berarti ini pengkhianat di dunia. Ya, Allah Maha Adil. Ya, orang setiap orang yang berkhianat akan ditambahkan atau di sana akan diangkat untuknya bendera sehingga orang tahu ini adalah pengkhianat di dunia. Dan pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan seorang rakyat kepada penguasanya. Orang yang sombong di dunia saat itu akan dikumpulkan oleh Allah, tapi bentuknya bukan seperti umumnya manusia, akan dikecilkan oleh Allah. sehingga hanya sebesar semut kecil. Ya, jadi yang lain dalam keadaan besar-besar dikumpulkan oleh Allah saat itu dalam keadaan sebesar apa? Semut, tapi bentuknya manusia. Ya, semut, ya, segede semut tapi bentuknya apa? Manusia. Yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamah amsalaz dzarri. Orang-orang yang sombong di hari kiamat akan dikumpulkan seperti adzar, seperti semut kecil. Fi suwarir rijal, tapi bentuknya adalah bentuk manusia. Yaghshahumud dhullu min kulli makan, maka akan diliputi mereka oleh kehinaan dari semua arah. Ya, jadi bentuknya sudah kecil, ya, dan dia diliputi oleh kehinaan, karena dulu di dunia dia termasuk orang-orang yang sombong. Dan orang yang sombong sebagaimana dalam hadis yang lain, batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran. Dia tahu itu adalah benar, kemudian dia menolaknya, ini orang sombong. Meremehkan manusia juga demikian. Kemudian juga dalam hadis yang lain, orang yang di dunia sering meminta-minta, ya, meminta-minta, mengemis, padahal dia adalah orang yang mampu, maka dia akan datang di hari kiamat, dikumpulkan bersama manusia yang lain, tapi wajahnya ini tidak berdaging. Ma yazalur rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Senantiasa seseorang meminta-minta kepada manusia, ya, sehingga datang di hari kiamat sedangkan di wajahnya tidak ada daging sedikit pun. Ya, sehingga dilihat oleh manusia, ya, dan wajahnya tidak memiliki daging. Diketahui bahwasanya ini dulu di dunia sering mengemis, ya, padahal dia tidak membutuhkan yang demikian. Orang yang di dunia mengambil harta bukan miliknya, termasuk di antaranya mengambil harta rampasan perang secara sembunyi-sembunyi. Perang, kemudian dia mungkin membunuh seseorang, melihat di situ ada emas yang dia pakai atau apa yang dia pakai, kemudian dia sembunyikan. Maka di hari kiamat dia akan datang membawa emas tadi. Ya, di padang mahsyar dia akan membawa barang tadi. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang melakukan ghulul, ya, dan masuk dalam ghulul adalah, ya, harta yang dia dapatkan tanpa hak, maka dia akan membawanya di hari kiamat. Makanya hati-hati, orang yang pernah mengambil sesuatu tanpa hak, ya, itu akan dia bawa di hari kiamat dan dilihat oleh manusia yang lain. Ya, orang yang tidak membayar zakat, ya, ketika di padang mahsyar juga akan melihat balasannya. Ya, dalam keadaan mereka dikumpulkan, orang yang tidak membayar zakat emas dan perak, maka akan disetrika dahi, lambung dan juga punggung mereka dengan lempengan emas dan perak yang dipanaskan di neraka jahanam. Itu terjadi di padang mahsyar, ya, ketika banyak manusia. Orang yang memiliki unta kemudian dia tidak membayar zakatnya, maka dia akan ditelentangkan di tempat yang rata, kemudian unta-unta tersebut akan menginjak-injaknya dan menggigitnya. Karena kan akan dikumpulkan hewan dan juga manusia. Orang yang memiliki sapi dan kambing kemudian dia tidak membayar zakatnya, maka hewan-hewan tersebut akan menginjak-injaknya dan menanduknya. Demikian keadaan mereka sampai hari keputusannya, itu sampai Allah datang dan memberikan keputusan di antara manusia. Baik, sampai di situ dulu insyaallah kita lanjutkan. Wallahu taala a'lam wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.